Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuki bab yang baru dari kitab ini, yaitu bab yang ke-16 yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu bab terkait al-amru bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha, perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Beliau sengaja meletakkan bab ini dalam kitab beliau untuk mengingatkan kita semua, terlebih terkhusus di zaman yang seperti ini, yang mana kebanyakan manusia lalai dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui mana amalan-amalan yang disunnahkan, mana perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Dan juga beliau di sini mengingatkan kita untuk menjaga amalan sunnah tersebut, karena masih banyak sunnah yang dilalaikan dan terlupakan, tidak diamalkan oleh kebanyakan manusia. Maka di sini beliau menganjurkan kita dengan menyebutkan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran untuk memotivasi agar kita berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang beliau sebutkan pertama adalah qala Allah taala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wa ma ataakumur rasul, dan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhu, maka ambillah, peganglah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian untuk dikerjakan, intahu, berhentilah, tahanlah, janganlah melampaui batas, jangan lakukan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras iqabnya. Salam. Maka ayat ini sangat jelas dan merupakan asal daripada ayat perintah untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang datang dari Rasulullah, apa-apa yang diperintahkan oleh beliau, ambillah, pegang teguhlah, lakukanlah, khudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang, jauhi. Dalam hadis yang lain juga Rasul SAW menyebutkan, idza amartukum bi syai'in wa ma amartukum idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku melarang untuk kalian melakukan suatu perkara, jauhilah. Jauhi, jangan sampai kalian melakukannya. Wama amartukum bi, dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian kerjakan, lakukanlah. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sebatas apa yang kalian mampu. Kemudian di antara ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan terkait tentang al-mutaba'ah atau al-muhafadha ala sunnah, yaitu firman Allah Azza wa Jal, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Muhammad SAW berucap dari hawa nafsunya, إِنْ هُوَىٰ, kecuali itu merupakan wahyun yuha, tidak lain apa yang diucapkan tersebut adalah wahyu yang diturunkan dari Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin tentunya adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita harus berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah apa yang diucapkan oleh beliau tidak lain kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya antara apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hakikat yang Allah perintahkan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Rasul. Karena Rasul alaihissalam sebagai jalur orang yang menyampaikan risalah apa-apa yang Allah Azza wa Jal inginkan dari syariat ini. Itulah tugas beliau alaihissalam. Maka semua yang bersumber dari Nabi alaihissalam harus kita pegang teguh. Harus kita ambil. Dan juga firman Allah yang berikutnya beliau sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah azza wa jalla cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini diantara keutamaan mengikuti Nabi SAW yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal. Apabila seorang mengikuti Nabi SAW, balasannya adalah Allah akan mencintai dia dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah lah yang akan menjaga hamba tersebut. Allah yang akan menolong dia dan Allah yang akan menyelamatkan dia di dunia dari berbagai macam bentuk fitnah, syahwat maupun syubhat. Demikian juga Allah selamatkan dia nanti di yaumul akhir. Ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa bukanlah perkaranya seseorang itu cinta kepada Allah atau kepada Rasul. Bukan hanya sekedar sampai di situ. Semua orang bisa mengakui aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tetapi belum tentu Allah cinta kepada orang tersebut. Belum tentu Rasul cinta kepada orang tersebut. Bukanlah perkara yang utama seseorang cinta kepada Allah dan Rasul. Bukan itu. Intinya bagaimana kita meraih cinta Allah Azza wa Jal. Itulah tujuan yang kita tuju. Bukan hanya sekedar pengakuan. Mampu semua orang mengatakan cinta kepada Allah. Tetapi belum tentu Allah cinta kepada dia. Bahkan Allah benci terhadap orang tersebut. Allah murka terhadap orang itu yang dia mengakui cinta kepada Allah. Maka apa solusinya? Lihat ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian cinta kepada Allah, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah, ikuti Nabi alaihi salatu wasalam dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam beribadah dan dalam seluruh aspek kehidupan. Ikuti sunnah Nabi SAW, pegang teguh sunnah beliau. Dengan itu kita akan meraih cinta Allah Azza wa Jal. Tidak perlu kita mengaku-ngaku, pasti Allah cinta kepada kita. Karena kita telah membuktikan kecintaan tersebut dengan menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian uswah, suri tauladan, contoh yang hasanah, yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang wadzakarallaha katsira, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Nah, dalam diri Rasulullah SAW terdapat contoh yang baik. Karena beliau seorang Rasul yang Allah tugaskan, Allah amanahkan untuk menyampaikan ar-risalah, syariat ini kepada manusia. Maka beliau juga sebagai orang yang memberikan contoh. Memberikan contoh yang baik. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar orang yang pandai berbicara, berdakwah. Tidak. Beliau alaihissalam orang yang pertama kali beramal. Orang yang paling pertama kali melakukan apa yang diucapkannya tersebut. Maka demikian juga seharusnya seorang merintahkan kepada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, jangan sampai dia orang yang terlambat dalam kebaikan tersebut. Dia seharusnya sebagai contoh orang yang menyampaikan kebaikan, tidak pantas dia menjadi contoh yang jelek. Demikianlah. Lihat Rasulullah SAW, beliau sering mempermisalkan tentang ridahnya dunia. Contohnya, Rasulullah SAW mempermisalkan kepada para sahabatnya tentang dunia itu suatu yang rendah, suatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar itu, Rasulullah SAW mempraktekkan dan mewujudkan dari perbuatan-perbuatan beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya dan bekas tikar yang kasar itu menempel pada punggung beliau, pada pipi beliau. Bekas tikar kasar yang beliau jadikan alas sebagai tempat tidur. Para sahabat melihat iba, kasihan terhadap Rasulullah SAW, seorang nabi, orang termulia di dunia ini, melihat kondisi yang seperti ini tidak tega. Sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, afala natakhidhu laka, maukah kami buatkan untukmu kasur yang empuk, kamu tidur di situ dengan tenang. Orang-orang kaya, para raja, ahlu dunia, mereka nikmat tidurnya di atas pembaringan yang empuk, di atas kasur yang tebal. Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang keras, membekas di wajah beliau. Sahabat tidak tega, iba melihat kondisi yang seperti ini. Bukan maksud apa-apa, bukan sahabat tidak memiliki maksud yang lain, hanya rasa cinta yang ada pada mereka, tidak tega mereka melihat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW dalam momentum yang seperti ini, beliau memberikan nasihat, maliyali dunia, apa keperluanku dengan dunia ini? Apa keperluanku dengan dunia? Ma mathali wa mathali dunia karakibin tastadillu tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Butuh apa aku dengan dunia ini? Kalau mau dianggap, kalau mau dibuat permisalan, kata Rasulullah SAW, permisalanku dengan dunia ini tidak lain kecuali seperti seseorang yang menempuh satu perjalanan safar, satu perjalanan safar yang amat jauh dari satu titik menuju titik yang lain, berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Dia punya tujuan akhir. Dalam safar yang dia punya tujuan akhir. Contoh permisalan aku dengan dunia ini. Seperti seorang musafir yang singgah berteduh di bawah bayang-bayang pohon. Kemudian setelah itu aku meninggalkan pohon tersebut dan aku melanjutkan perjalanan safarku menuju titik tujuan akhirku. Demikianlah ad-dunia itu seperti pohon yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu yang seperti itu. Cukup sudah. Hidup di dunia sebatas yang kita butuhkan. Dari dunia itu kita ambil. Bukan berarti dari sini tidak boleh seseorang mencari dunia, memiliki usaha, punya pekerjaan dan seterusnya. Tidak, bukan berarti seperti itu. Hanya saja Rasul di sini mengingatkan, janganlah kita berlebihan dalam perkara dunia yang melalaikan kita dari tujuan akhir hidup kita. Jangan sampai kita larut dengan dunia kita padahal kita singgah di bawah bayang-bayang pohon ini. Kita akan meninggalkannya. Mau tidak mau, tidak mungkin kita bertahan selamanya di bawah pohon tersebut. Pasti kita akan pergi, melanjutkan perjalanan kita. Demikianlah Rasulullah SAW, beliau seorang suri tauladan yang baik dalam agama ini. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sehingga seorang suri tauladan kita harus mencontohnya, harus mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Demikianlah bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah dan hari akhir. Kemudian ayat yang berikutnya juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, kata Allah azza wa jalla, ayat ini turun kepada nabi kita alaihi salatu wasalam, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun, demi Rabbmu, la yu'minun, bahwa mereka para sahabat dan orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka itu tidak beriman, masih belum menjadi seorang yang mukmin. Hatta yuhakkimu, sampai mereka itu mau menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Fima syajara bainahum, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak ada dalam hati mereka itu haraj, dalam diri mereka tidak ada yang namanya keberatan. Mimma qadait, dari apa yang kamu putuskan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul menerima dengan sepenuhnya, ridha dengan keputusanmu tersebut. Lihat, Allah Azza wa Jal mempersyaratkan keimanan seseorang, yaitu dengan apa? Dengan menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim pemutus perkara dalam segala perkara yang diperselisihkan, baik perkara dunia, perkara agama tentunya, atau perkara dunia, maka Rasul sudah meninggal, tidak bisa kita mengembalikannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi di saat Rasul masih hidup, tentu masih berlaku perkara dunia dikembalikan kepada Rasulullah SAW jika beliau memahami tentang perkara tersebut. Di sini Allah mengatakan mereka belum beriman sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, dan mereka semua ridha terhadap keputusan, terhadap apa yang kamu putuskan. Sehingga demikianlah seorang mukmin. Orang yang mukmin yang benar imannya, dia ridha terhadap keputusan Allah dan Rasul. Ridha, tidak berat hatinya. Ketika Rasul memutuskan ini tidak boleh, ada suatu permasalahan terjadi, apa yang harus dilakukan seorang mukmin? Jangan mengandalkan emosi, egois dan seterusnya, tapi kembali lihat apa yang telah diputuskan oleh Rasul. Rasul sudah meninggal. Lihat sunnahnya. Lihat sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah telah datang sunnah Rasul yang memutuskan perkara ini? Jika ada, kembalikan. Ikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyampingkannya. Jika demikian, berarti kita belum beriman. Jika kita sudah menerima, jika kita mau mengambil keputusan sunnah yang diputuskan Rasulullah SAW, belum cukup sampai di situ. Harus ada yang kedua. Apa itu? Harus ridha. Kita menerima. Jangan sampai kita, ini ternyata tidak boleh. Wah, ya sudah kalau begitu. Cuman hatinya masih belum ridha. Ini masih belum sempurna keimanan dia. Harus ridha. Karena inilah keputusan Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslim, dan mereka betul-betul menerima dengan sepenuhnya, ridha dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan banyak juga ayat-ayat yang serupa yang seperti ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian terjadi perselisihan di antara kalian, farudduh, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala Allahu ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu juga adalah perintah Allah, syariat yang Allah turunkan. Apa yang diucapkan oleh beliau tidak lain kecuali wahyu. Sehingga tidak boleh seorang membedakan antara Al-Qur'an dan hadis dari sisi pengamalannya. Dia tidak mau beramal kecuali dalam jika ada dalil dari Al-Quran saja, tidak boleh. Sunnah adalah wahyu juga, harus diamalkan. Dan bukanlah orang yang beriman jika dia hanya beriman kepada Al-Quran saja. Padahal Al-Quran merintahkan kita untuk beriman dengan apa yang diucapkan Rasul. Al-Quran merintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Hakikatnya dia masih belum beriman kepada Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada sebagian kelompok yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, ada sebagian orang itu, la alfain ahdukum muttaki'an ala arikatihi, dia tidak mau menerima apa-apa yang datang dari hadis Rasulullah SAW kecuali dalam Al-Quran. Makanya diancam oleh Rasulullah SAW dan diperingati oleh Rasul bahwa mereka adalah orang-orang yang salah. Hanya menerima Al-Quran ini adalah salah dan tidak benar. Bahkan dia menyelisih Al-Quran itu sendiri. Hakikatnya dia tidak menerima, masih belum menerima Al-Quran tersebut. Kemudian di antara ayat yang berikutnya tentang al-muhafadzah ala sunnah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah, perintah Rasulnya, waspada. Hendaknya mereka waspada. Siapa itu? Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul atau perintah Allah Azza wa Jal, antusibahum fitnah. Waspada, mereka akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. Sebelum bisa saja, sebelum mendapat fitnah sudah diadab dulu sehingga dia tidak terkena fitnah, atau dia belum diadab tapi dia terkena fitnah. Fitnah itu besar, berbahaya. Maka Rasulullah Azza wa Jalla di sini memperingatkan jangan sampai menyelisihi Rasul, menyelisihi Allah Azza wa Jalla, menyelisihi syariat Islam. Kenapa? Karena orang-orang yang menyelisihi, sengaja dia menyelisihi perintah Rasul, perintah Allah Azza wa Jalla, pasti akan ditimpakan fitnah. Pasti akan ditimpakan fitnah. Nah, terkena fitnah. Masuk ke dalam fitnah. Terbawa oleh fitnah. Terkena fitnah asyahwat maupun fitnah asyubuhat. Fitnah asyahwat yang awalnya dia diistiqamah di atas sunnah. Tapi dia ada satu amalan sunnah yang dia selisih. Atau dia bermudah-mudahan dalam melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di kemudian hari dia menyimpang, di kemudian hari dia terkena fitnah, sudah tidak di atas sunnah lagi. Demikianlah akibat dari menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Ditimpakan kepada mereka azab yang pedih dan banyak macam-macam azab tersebut di dunia sebelum nanti di akhirat. Atau lebih besar lagi nanti jika di yaumul akhir. Maka ayat ini betul-betul keras bagi orang, peringatan yang keras bagi orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ini sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin karena jahilnya mereka menganggap perkara yang sunnah perkara yang mungkar. Bahkan mereka sengaja menyelisihnya, bahkan membencinya. Hati-hati. Jangan sampai hal itu menyebabkan dia semakin berada di kegelapan dan kesesatan yang nyata, mengantarkan dia kepada jurang kebinasaan. Naudzubillah. Tauhilah apa yang dibawa oleh Rasul, jangan sampai diselisih. Jika sengaja menyelisihinya, waspada. Waspada. Faqala ta'ala innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi adalah seorang yang pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah azza wajalla syariatkan tersebut. Nabi alaihi salatu wasalam memberi hidayah. Yang dimaksud hidayah di sini sebagaimana yang kita ketahui bersama, hidayah itu ada dua macam. Hidayah al-irsyad dan hidayah at-taufiq. Hidayatul irsyadi wal bayan adalah hidayah yang dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, dan juga dimiliki oleh setiap orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah al irsyad. Apa itu hidayah irsyad? Hidayah irsyad adalah hidayah penjelasan, penerangan. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah, dan seterusnya. Ini dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, dan dimiliki oleh orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan mana yang hak kepada manusia dengan dalil-dalilnya, dan kita tunjukkan ini perkara yang batil. Ini adalah hidayah, jenis hidayah yang disebut dengan hidayah penjelasan. Hidayah penjelasan, kita menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus tersebut. Kita telah memberikan mereka hidayah. Namun, apakah dengan penjelasan yang seperti ini, dengan hidayah yang seperti ini, menjadikan mereka itu mengikuti apa yang disampaikan kita, apa yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut dari hidayah irsyad? Jawabannya tidak mesti. Jawabannya tidak mesti. Karena mereka masih belum, ada yang masih belum mendapat hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik yaitu yang berkaitan dengan hati, dan itu hak semata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita memberikan hidayah taufik kepada siapapun dia, sekalipun dekat hubungannya dengan kita. Tidak mungkin kita bisa memberinya hidayah taufik. Jika Allah belum memberikan hidayah taufik kepada dia, tidak akan dia mendapat hidayah. Kita hanya memiliki hidayah al-irsyad, hidayah penjelasan, mengajak kepada yang hak, itu kita miliki. Itu saja sebatas penjelasan. Innama anta mudzakkir. Fadzakkir, innama anta mudzakkir. Berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah seorang yang memiliki kekuasaan atas mereka. Kamu tidak berkuasa atas mereka. Apakah mereka mau ikut atau tidak, kamu tidak punya kekuasaan dalam ini. Kamu hanya menjelaskan. Lasta alaihim bimusaitir. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, jangan-jangan dirimu itu akan mencelakai kamu sendiri. Karena sedih, karena gundah, menangis karena orang-orang tidak mau beriman mengikutimu. Allah ingatkan, tilka ayatul kitabil mubin. Sungguhnya apa-apa yang dibaca itu adalah ayat, apa yang diturunkan kepadamu merupakan ayat-ayat dari kitab yang benar, yang nyata. La'allaka bakhi'un nafsak. Mungkin saja jangan sampai kamu itu merugikan, menghancurkan dirimu sendiri dengan kesedihan, kegundahan, keberatan yang ada dalam hatimu, yang mengganggumu. Disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak beriman. Disebabkan mereka tidak beriman, itu bukan urusan. Sampaikan yang hak sudah. Setelah itu selesai kewajiban engkau menyampaikan. Hidayah at-taufiq hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi, kapasitas Nabi Nuh alaihi salam, putranya sendiri, anaknya sendiri, darah dagingnya, seorang yang kafir, membentang Allah dan Rasulnya. Nabi Ibrahim, ayahnya, tidak memiliki hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada ayahnya, padahal nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa para nabi yang lainnya demikian. Nabi Lut, istrinya sendiri membengkak, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad SAW pun demikian. Abu Talib, pamannya yang paling cinta kepada beliau, membela dakwah ini, paling besar jasanya dalam Islam, membela selamatnya Rasul dalam menyampaikan risalah ini, mati-matian Abu Talib. Didatangi, diancam ancaman oleh orang Quraisy, berani beliau melindungi Nabi SAW. Beliau tahu akan tapi karena dunia, karena jabatan yang membuat dia tidak mau masuk agama Islam. Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada Abu Talib. Tidak bisa memberi hidayah kepada Abu Talib. Maka Allah turunkan, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai. Orang yang paling kita cintai tidak bisa kita beri hidayah. Karena itu urusannya, hidayah taufik, urusan hidayah taufik hati milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan kita. Akan tapi kita terus menyampaikan hidayah al-irsyad ini. Hidayah yang disebut dengan penjelasan. Sehingga orang yang berdakwah kepada Allah, jangan sampai dia berkecil hati di saat tidak ada yang mengikutinya. Di saat orang lain tidak menerima apa yang dia dakwahkan, jangan berkecil hati. Telah berlalu orang-orang sebelum kita, bahkan Nabi. Seorang Nabi ada yang datang di hari kiamat tanpa membawa pengikut satupun. Ada seorang Nabi yang hanya memiliki pengikut 3 orang. Ada yang segelintir sedikit dari kebanyakan manusia. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah selama 950 tahun. Yang mengikuti apakah banyak? Tidak, sedikit. Bertahun-tahun berdakwah, yang mengikuti sedikit. Bukan berarti bahwa yang sedikit itu sesat, yang sedikit itu di atas kesesatan dan seterusnya karena tidak diterima dakwahnya. Tidak, memang demikianlah. Yang namanya kebenaran itu rata-rata sedikit. Dakwah ini rata-rata sedikit yang menerima. Jangan berkecil hati. Sedikit yang menerima, yang mau ikut masuk ke dakwah, sedikit. Bukan hanya kita, bahkan orang-orang sebelum kita yang mengemban dakwah ini, mereka sedikit yang mengikutinya. Pengikut Nabi bukanlah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Tidak, orang-orang fakir. Demikian pula yang ada di zaman ini. Yang bersama kita, ikut dakwah dengan kita adalah orang-orang yang fuqara. Orang-orang yang tidak Allah buatkan dunia kepada mereka. Bukanlah orang-orang kaya. Itu maklum, sudah merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Pengikutnya Rasul di awal kali Islam ada siapa? Bilal. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuatan mengikuti al-haq. Demikian juga pengikutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam hanya orang-orang yang lemah. Sampai kaumnya mengatakan, mattaba'aka illa aradhiluna. Nabi Hud alaihissalam, orang-orang yang menentang Nabi Hud, beliau mengatakan, kaumnya mengatakan, wahai Hud, mattaba'aka illa aradhiluna badiyar ra'i. Tidak ada yang ikut kamu itu kecuali orang-orang rendahan dari kami. Orang-orang kecil dari kami. Badiyar ra'i, yang mereka itu bodoh. Ya, demikianlah para pengikut Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang mengikuti sunnah sedikit. Jangan berkecil hati. Ketahuilah, al-akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar, dan sabar di atas dakwah ini. Sabar di atas al-haq, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan tergiur, jangan sampai kita lepas dakwah ini gara-gara hanya secuil dari dunia yang menimpa diri kita. Walau innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguhnya engkau Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah al-irsyad. Kemudian ayat yang berikutnya, fadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah wahai Muhammad, dan ingatlah kalian, yani khitab ini, ayat ini diturunkan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah terhadap apa-apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan hikmah yang dibacakan di rumah kalian. Jadi para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu dan mereka sering mendengar Rasul membaca Al-Quran, dan juga mereka membaca Al-Quran. Maka Allah perintahkan di sini, ingatlah apa yang kalian baca tersebut dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hikmah, yaitu dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, maksudnya ikuti, pegang teguhlah dengan apa yang kalian baca tersebut. innallaha kana latifan khabir. Sungguhnya Allah maha latif, maha lembut, lagi maha khabir. Nah, demikianlah beberapa ayat yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang pentingnya seorang untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan menjaga sunnah tersebut. Dan juga menyambung apa yang sempat kita bahas tadi, yaitu bahwa hidayah terbagi menjadi dua, yaitu hidayah taufik dan hidayah irsyad, bahwa Allah Azza wa Jal itu memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang dia kehendaki, itu sesuai hikmahnya tentunya. Itu semua sesuai hikmah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberikan hidayah taufik kepada siapa, kepada semua orang. Allah hanya pilih kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ini hikmah Allah azza wa jalla. Allah berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami mau, kata Allah, la'atayna, maka pasti kami berikan setiap jiwa hidayahnya. Kami beri semua orang itu hidayah. Semua orang beriman. Akan tapi apa, kata Allah, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap keputusanku, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, pasti aku penuhkan jannah dan neraka dari bangsa manusia dan jin. Inilah diantara hikmah Allah azza wajalla, sehingga tidak semua orang itu diberi hidayah. Kalau semua diberi hidayah, apa manfaatnya diciptakan jannah dan neraka? Apa manfaatnya ada iblis? Apa manfaatnya ada syaitan? Tidak bermanfaat. Sehingga semua itu ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Sehingga hidup ini adalah ujian. Ujian, sengaja Allah beri rintangan-rintangan. Sengaja Allah jadikan sebab-sebab. Allah ciptakan jannah dan nar bagi orang-orang yang bisa melewati rintangan hidup. Yang bisa menjalani hidup. Dan dia lolos dari ujian-ujian yang ada. Dan tentunya semua itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walau syaa rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum jami'a. Juga ayat ini turun kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Seandainya Rabbmu mau, wahai Muhammad, pasti bisa semua yang di muka bumi ini menjadi orang yang beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu tidak suka dengan orang-orang? Apakah kamu tidak ridha sampai mereka semua baru masuk Islam? Tidak, jangan demikian. Dan ini peringatan di sini Rasulullah SAW, diperingati oleh Allah Azza wa Jal, jangan kamu berkecil hati dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan risalah. Ketahuilah, hidayah taufik itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jal. Kemudian hadis yang pertama disebutkan oleh Nabi rahimahullah, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi alaihi wasallam bersabda, tinggalkan sesuatu yang aku tinggalkan, yang aku tidak sebutkan. Jangan kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku sengaja tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal disebabkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para nabi yang diutus kepada mereka. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam syariat ini, tinggalkan. Tidak perlu kita berlebihan dalam bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW ini di masa hidupnya beliau. Di saat masih turun wahyu, masih ada wahyu yang turun. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalian lakukan apa yang diperintahkan, dan yang tidak aku sebut, jangan kalian tanya-tanya. Nanti kalau diturunkan, memberatkan kepada kalian, apa yang kalian tanya itu akan menjadi sesuatu yang diperintahkan, akan menjadi berat untuk kalian. Jangan demikian. Tinggalkan yang aku tidak sebutkan. Dan juga dalam ayat yang lain, dalam firman Allah Azza wa Jal, surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya-tanya kepada Nabi tentang sesuatu yang jika kalian nanti diterangkan akan memberatkan kalian. Akan memberatkan kalian. Nah, ini diantara bentuk mudahnya agama Islam. Islam akan menyampaikan semua kebaikan itu dari yang kecil sampai yang terbesar. Dan jika diperintahkan suatu perkara, lakukan. Jangan bertanya dengan pertanyaan yang lebih berlebihan dalam ingin mengamalkan sunnah, kemudian berlebihan dengan bertanya-tanya kepada Nabi, sampai kemudian ketika diterangkan baru memberatkan kalian. Di antaranya juga hadis yang serupa dengan hadis ini, yaitu di saat Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabatnya, sungguhnya Inna Allah faradha alaikumul hajj fahujju, sungguhnya Allah wajibkan untuk kalian haji, maka hajilah kalian. Ada seorang sahabat yang bertanya, akul amin ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun ya Rasul? Rasul menjawab, jika aku mengatakan iya, akan wajib dan kalian tidak mampu. Maka beliau mengatakan, Daruni mata waktukum, tinggalkanlah apa yang tidak aku sebutkan. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim, sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan seringnya mereka menyelisihi para nabi mereka. Ini yang menjawab mereka binasa, yaitu menyelisihi perintah nabi, menyelisihi nabi-nabi mereka. Dan banyaknya pertanyaan mereka seperti Bani Israel pada kisah Nabi Musa alaihissalam, di saat Allah perintahkan untuk menyembelih sapi, bertanya-bertanya pada sampai-sampai mereka tidak bisa untuk mencari sapi yang sesuai sifat yang dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apabila aku larang untuk kalian tentang suatu perkara, jauhilah. Yang namanya larangan harus dijauhi secara keseluruhan. Tetapi wa idza amartukum bi amr, akan tapi jika aku perintahkan untuk kalian suatu perintah, maka lakukanlah. Harus sesuai koridor mastata'tum, semampu kalian, sebatas kemampuan kalian. Apabila kalian tidak mampu, maka gugur kewajiban itu dari kita. Sesuatu yang diperintahkan dalam Islam asalnya harus dikerjakan jika itu hukumnya wajib, dan jika dia tidak mampu melakukannya, gugur kewajiban itu dari dia. Salat harus berdiri, tidak mau berdiri boleh duduk, gugur kewajiban berdiri dari dia. Puasa, tidak mampu, sakit, maka tidak puasa. Ketika sudah sehat, baru ganti puasanya. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang ada dalam agama Islam itu semua dalam koridor kemampuan seseorang. Ini juga menunjukkan mudahnya agama Islam dan tidak berat. Adapun perintah tadi terkait Rasulullah SAW melarang seseorang untuk bertanya-tanya berlebihan, maka dijelaskan oleh para ulama bahwa itu berlaku di zaman hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku di zaman hidup beliau. Di saat beliau hidup, para sahabat tidak perlu untuk bertanya-tanya dengan pertanyaan yang lebih mendalam, karena hal itu bisa saja akan memberatkan mereka karena wahyu masih turun. Tapi di zaman kita sekarang, maka tidak ada yang namanya wahyu yang turun lagi, sehingga boleh kita thalabul ilm, bertanya-tanya tentang ilmu agama. Dan semua itu telah tertulis, telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga perlu kita untuk thalabul ilm, mencari ilmu. Jika butuh ilmu, bertanya. Dan semua itu tidak mungkin dengan ditambahi atau dikurangi, karena agama Islam sudah sempurna. Sudah sempurna. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.